Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mabu'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yulan adik-adik. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala wonten kalodhangan dalu punika. Menika kawitanipun wulan Rejab insyaallah. Sabibaripun Rejab kita ngancik wonten saklebetipun wulan Sya'ban utawi wulan Ruwah. Nggih. Iki sasi Ruwah nuli sasi poso niku gendinganipun simbah-simbah nalika zaman semanten. Atas kula ngaturakan pepiling sepindah malih kagem kula pribadi piyambak lan kagem para jamaah sedaya nggih menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang mboten dangu malih kita sedaya badhe ngancik wonten saklebetipun wulan suci Ramadan. Pramila monggo dipun anyar-anyari semangatipun gregetipun nggih sengkut gumregut gumregah cancut tali wanda. Amal-amal sunnah ingkang asring dipun tilar sak menika dipun tindakaken malih. Waosan Al-Qur'an dipun sregepi malih. Nggih, salat sunnah dipun tindakaken supados mangke nalika sampun ngancik wulan Ramadan, kita sedaya sampun anggadahi pakulinan ingkang sae. Salajengipun kita badhe lajengaken malih maos kitab niki tasih bab ingkang sami. Nggih menika Brahola napa niku judule dek iki? Brahola sing ringkih. Tur tanpa daya mbok menawi mekaten. Dipun sebat mriki wa fihi lan ana sajroning kitab Sahih Al-Bukhari ani bin Umar saking sahabat Ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma mugi Allah paring ridha kagem kekalihipun Ibnu Umar asmanipun Abdullah bin Umar bin Khattab. Kana piyambakipun menika min asyaddin nasit tibaan. Sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang paling sregep nderek tindak lampahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang paling semangat ingkang paling paling sregep nindakake sunah-sunahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhiru sahabiyyin tuwfiya bi Makkah. Lan piyambakipun menika dados sahabat Nabi ingkang paling pungkasan sedanipun wonten saklebetipun kita Mekah. Sedanten sahabat Nabi sing gesang wonten kutha Mekah sedanten sami sedo. Nggih ingkang sedo paling pungkasan piyambak sing mati nekeri dhewe menika mboten wonten lintu kejawi sinten sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Annahu bilih piyambakipun Ibnu Umar menika sami'a nate mireng Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza nalika rafa'a Kanjeng Nabi niku ngangkat ra'sahu mustakanipun minar ruku'i saking ruku. Nggih, fi raka'atil akhirati nggih wonten rakaat ingkang pungkasan ngangkat mustaka saking ruku. Berarti piyambakipun nembe nindakaken menapa? Iktidal nggih. Dados Nabi niku nalika nembe iktidal saking rakaat ingkang paling pungkasan minal fajri nalika salat subuh yaqulu piyambakipun ngendika Allahumma ya Allah il'an mugi paduka kersa paring laknat fulanan wa fulanan dumateng si fulan lan si fulan. Nggih. Dados Nabi kadang kala nggih mboten terus-terusan mboten menika ingkang dipun wastani kunut nazilah. Nggih, nalika salat subuh rakaat ingkang paling pungkasan iktidal nggih. Sak sampunipun rukuk piyambakipun jenggelek ngadeg, piyambakipun maos doa kunut nazilah Allahumma al'an fulan wa fulan. Ya Allah mugi paduka kersa paring laknat dumateng si fulan lan si fulan. Pendonganipun Kanjeng Nabi. Ba'dama yaqulu, nggih, donga niki, donga laknat niki dipun ngendikake Kanjeng Nabi sak sampunipun maos sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Sami Allah menika maha miyarsa liman marang sinten kemawon hamidahu ingkang ngaturake pangalembono. Rabbana duh pangeran kula walakal hamdu sedanten pujo pujilan pangalembono namung kunjuk kagem paduka. Iki kan wawasan iktidal nggih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lus Kanjeng Nabi maos doa kunut nazilah. Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah mugi paduka paring laknat dumateng si fulan lan si fulan. Ngoten niku. Mongko Nabi niku manungsa ingkang paling gemati dumateng umatipun. Nggih. Ananging nalika wonten sawijining menungsa menika sampun kebablasan anggenipun tumindak zalim, niku dipun dongake laknat dening Nabi. Semanten ugi awake dhewe umat Kanjeng Nabi menika dipun keparengake dongake laknat. Nggih, dumateng tiang-tiang ingkang sampun kebiangeten. Kebablasan anggenipun tumindak kezaliman. Dilekke pun mboten saged, nggih, dituturi kiai malah metiti, diwenehi nasihat karo ustad malah minggat. Nggih. Diwacake ayat malah pecicilan gitu. Diwenehi hadis nggih mboten tedas dipun dongake laknat. Ini dening Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tumindakipun menika sampun keterlaluan. Kunut nazilah. Ananging pendonga laknat kalau kedah ngemu manpangat lan paedah. Nggih. Wonten hadis sanesipun wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad niku wonten setunggal bab irah-irahanipun bab niku judule Sikayatul Jar. Nggih, Sikayatul Jar niku pengaduan seorang tetangga. Pradule tangga teparo. Terus wonten setunggal sahabat sing dirusui kalih tangga teparone terus pradul dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki nggih tansah diganggu, tansah dirusoi, tansah dinakali dening tangga kula. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh kowe barang-barangmu sing ning omah ditokke kabeh ning pinggir dalan. Oh nggih sendika dawuh ngoten niku. Barang-barangnya ditokke enten pinggir dalan, saben enten wong menungso lewataken, enten apa Mas kok barangnya digawa ning pinggir dalan? Apa arep pengen pindah omah ngoten niku. Mboten. Ning kula dirusoi tangga kula. Terus kula sowan wonten ngarsanipun Nabi kula didhawuhi ngetokke barang-barang. Sopo sing ngerusain jenengan kae lho si fulan kae. Nggih. Terus wong-wong sing do tekon sing do liwaten dalan niku sedanten sami ngaturaken laknat. Ngucapake donga laknat kanggo tangga sing jahat kalau. Allahumma la'anhu, Allahumma khzihi. Ya Allah mugi paduka paring laknat dumateng si fulan. Ya Allah mugi paduka paring balak bebendu dumateng si fulan sebab dheweke jahat ngganggu gawe marang tangga teparone. Niku wonten hadisipun. Nabi piyambak nate ndongake laknat, nggih. Para sahabat Nabi uga nate ndongake laknat. Iblis la'anahullah, mugi Allah paring laknat kagem piyambakipun. Ngoten niku. Setan ar-rajim, setan ingkang dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala lan sinten kemawon ingkang ngetotake dalan-dalanipun setan. Dados cekak awasipun Kanjeng Nabi niku nate nindakake kunut nazilah ndongake laknat dumateng sewijining kaum. Fa anzalallahu saknalika Allah Subhanahu wa taala banjur ngudunake ayat. Saknalika Allah Subhanahu wa taala banjur maringi wahyu kagem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ungelipun das pun diwahyu kala wau menika ayat ingkang mapan wonten saklebetipun Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh laisa laka minal amri syai'un laisa laka minal amri syai'un Muhammad sira iku ora duweni panguwasa apa-apa nggih si fulan ke arep tak wenehi laknat si fulan arep tak wenehi ganjaran si fulan arep tak wenehi musibah kuwi kabeh wewenangku kuwi kabeh panguwasaku dawuhipun Allah. Ewan dini kowe Muhammad, kowe orang duwe urusan apa-apa. Meniko ayat, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin wonten riwayat sanesipun dipun sebat, ya do'u Kanjeng Nabi niku ndongaake kacilakan ndongaake laknat ala Safwana bin ibni Umayyah, wa Suhail ibni Amr, wal Harith ibni Hisham. Nabi sallallahu alaihi wasallam ndongake laknat dumateng Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, lan Al Harith bin Hisham. Ini wonten riwayat sanesipun dipun sebataken jeneng-jenenge niku kanthi mlaha nggih cetha wila-wila ketok mata. Fana zalat banjur mandap dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, yaktine sira iku ora duweni panguwasa apa-apa. Sing wenang menehi laknat, sing wenang menehi rahmat, sing wenang menehi kabegjan, wenang menehi musibah balak lan bebendu, kuwi mung aku dhewe. Allah Subhanahu wa taala. Kula aturi menggalih para jamaah sedaya. Kanjeng Nabi kemawon, nggih. Kekasihipun Allah Subhanahu wa taala, manungsa ingkang paling inggil derajatipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku mboten anggadai wewenang babar blas ngudunake musibah, menehi rahmat, menehi kabecan mboten saged. Nggih, sebab balak, bencana, rejeki, udan lan sak piturutipun menika wewenangipun Allah Subhanahu wa taala. Manungsa mboten anggadai wewenang babar blas. Napa malih menungso sing duduna nabi senadyan dheweke wali, aja neh kok mung wali, nabi lho. Ratu ning para nabi iku ditegur dening Allah. Laisa laka minal amri syai'un. Muhammad, yakti sira iku ora duweni wewenang apa-apa. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Mila tiang-tiang ingkang nyuwun donga dumateng wong sing mati senadyan niku wali, napa melih njaluk donga nyuwun rejeki karo jin lan setan, niku yekti sampun keblinger, sampun minger kiblatipun. Naudzubillahi min dzalik. Para jamaah sedaya, saking hadis kala wau kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang angka setunggal. Annal imama yajma'u bainat tasmi'i wat tahmidi. Annal imama yajma'u bainat tasmi'i wat tahmid. Bilih imam menika ngelempakake antawisipun tasmi', nggih menika waosan sami Allahu liman hamidah wat tahmid lan pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ngoten niku. Ada dasar hadis kala wau. Atas nek enten imam kok sami Allahu liman hamidah terus meneng ta'a menika yukhalifus sunnah, menika napa nggih menyelisihi sunnah. Dados waosanipun imam nalika iktidal niku sami Allahu liman hamidah dipun wastani waosan tasmi'. Rabbana walakal hamdu. Duh, pat duh ya Allah, paduka menika pangeran kula sedanten pangalembana namung kunjuk wonten ngarsa paduka. Menika waosan tahmid. Imam niku maos kekalihipun. Nggih maos sami Allahu liman hamidah, nggih maos Rabbana walakal hamdu. Sebab Nabi maos niku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bar niku Nabi maos napa kunut nazilah. Ndongake kecelakaan nggih. Terus ndongake keselamatan nggih, kados wonten napa niki perang nggih, kaum muslimin nembe perang, nah niku imam dipun sunnahaken maos kunut nazilah. Wonten rakaat ingkang angka kalih sak sampunipun ruku. Wallahu taala alam. Tsaniyan masyru'iyyatul qunuti, dipun syariataken al-qunut nindakake kunut fi salatil fajri nalika salat subuh. Lil hajati, nalika wonten kebutuhan. Nggih menika ingkang dipun wastani kunut nazilah. Nek mboten wonten kebutuhan Nabi mboten nindakake. Nggih. Para sahabat mboten nindakake kunut nalika subuh niku. Ananging kunut kalawau dipun tindakake nalika wonten kebutuhan, kaum muslimin nembe perang, kaum muslimin nembe dibantai, nggih, utawi nembe wonten bencana-bencana ingkang gegirisi nggih, tapi lah menika dipun keparengaken maos kunut nalika salat, lajeng para makmum menika sami mengaminkan waosanipun imam. Salisan ingkang angka tiga isbatun. Nggih menika hadis kala pinangka nggih dalil annal Qur'ana bilih Al-Qur'an niku munazzalun ghairu makhluqin. Bilih Al-Qur'an menika dipun udunake dening Allah Subhanahu wa taala lan Al-Qur'an menika sanes makhluk. Al-Qur'an menika kalamullah. Pengendikanipun Allah. Menawi Al-Qur'an menika dawuhipun Allah mboten pareng dieyeli. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Sebab dawuhipun Allah niku mboten wonten kelentunipun. Nggih, ora ana kelerune. Saking arah ngajeng, saking arah mburi kiwa lan tengen mboten enten kelerune, sedanten bener. Sebab niku dawuhipun Allah ingkang nyipta jagat lan saisinipun. Nggih. Nek menawi wonten menungsa sing kumawani lancang, nggih. Langap-langap waton ngucap, nggih. Kondo Al-Qur'an ku rak mudune wis 1500 taun kepungkur nalika jaman kuno makuno, ewon dene saiki jamane wis maju, wis modern, jamane jaman kuota, jaman internet lan sapiturutipun, mula Al-Qur'an wis ora cocok. Wis ora jumbuh digunakake kanggo jaman saiki. Nggih. Niki menungsa sing gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna kaya kongkang mangungkung sakjroning leng. Omongane niku mboten enten regane babar blas. Kaya-kaya dheweke niku luwih pinter tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Paitane ming napa? Paitane ming utek niki. Kalih isine weteng niku napa mang pikir piyambak. Nggih, tigan napa-napa niku. Nggih. Anangi Allah Subhanahu wa taala Sami'un Alimun. Allah anggadai sifat-sifat ingkang sarwa minulya. Allah anggadai ngelmu ingkang boten sagedipun candhak dening nalari menungso. Al-Qur'an kok ora cocok karo jaman saiki sing gawe jaman kowe apa Gusti Allah? Ingkang damel jaman menika Allah lan ingkang damel undang-undang menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an niku cocok untuk segala zaman dan kondisi. Ngoten niku nggih. Mboten pareng kita sedaya pinangka menungsa ingkang ringkih kekiyatanipun cupet bodho ngelmu lan kawruhipun kok ajeng langap-langap waton ngucap nggih ajeng protes ajeng ngundhamana Al-Qur'an kalamullah nggih niku wong sing mingerke blate melih niku nggih mboten dipun keparengaken nek enten tiyang sing kandha ngoten niku enggal-enggal ditinggal. Dianggap mawon iku kongkang mangungkung sajroning leng. Pirsa kongkang. Kodok kongkang niku lho. Sing mangungkung ning nggon jero bolongan. Kungkok-kungkok rasa digagas. Nggih, ciproti letong tinggal ngalih. Rabi'an ingkang angka sekawan bayanu annal anbiya'a. Hadis kalau pinangka keterangan kagem kita sedaya umat Islam. Annal anbiya'a bilih para nabi niku. La yamlikuna niku mboten anggadai nafa'an wala dharra. Manpangat lan bebaya. Para nabi lan para rasul niku mboten saged maringi manpangat, mboten saged maringi balak bebendu lan musibah. Mboten saged. Senadyan saipitipita sadulit-dulita. Mboten saged. Wala ya'lamunal ghaiba. Lan para nabi lan rasul menika mboten mangertosi perkara-perkara gaib. Nggih. Senadyan enten dukun cacah sewu ngelumpuk dadi siji gawe parte jenenge Perdunu, nggih, Persatuan Dukun Nusantara niku jare ngaku mangerteni barang gaib niku kanyata gedebus grincing, ngoyoworo. Para nabi kemawon mboten wonten ingkang saged mangertosi barang gaib. Sing kandha sapa ingkang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Dawuh sira Muhammad, ora ana makhluk siji ana sak lumahing jagat. Ora ana makhluk siji ana sak dhuwure langit sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Nalika Kanjeng Nabi mangertosi kedadosan sing dereng kalampahan niku sebab piyambakipun nampa wahyu saking Allah. Nek ana menungsa dudu nabi, dudu rasul, kok kandha sesuk bakal ning kedadian ngene, ateges dheweke sampun nampa wahyu. Saking sinten? Saking setan. Mboten saking Allah. Wahyu saking Allah sampun pedhot. Sampun telas, mboten wonten nabi lan rasul sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek aneng sing ngaku-ngaku entuk wangsit entuk wahyu saka Allah niku senes wahyu saking Allah ananging wahyu saking syaitan. Setan niku nek menehi kabar bener siji dicampur beri napa niku dicampur kabar sing goroh cacahipun 1000. Mila para dukun niku kadang kala nggih sok bener. Ning bener siji salahe 1000. Sing 1000 didelikke sing siji diberitake digawe WR-WR WGT. Woro-woro wigati Mbah Jarwo Dipa guna mangku carita. Dek wingi wis ngeramal. Saiki dadi kasunyatan. Sing bener siji diwarak-warake tembu-tembundi. Ramalane sing salah 1000 niku didelikke. Ya. Niku tingkah lakunipun wadya balanipun para setan saking kalangipun para dukun. Naudzubillahi min zalik. Tetes para nabi lan rasul mboten saged menehi manfaat, mboten saged menehi bebaya. Manfaat lan bebaya menika asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita niki nyuwun pangayoman namung dumateng Allah. Sing dawuh sinten ingkang dawuh Allah piyambak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing dawuh sinten sing dawuh Kanjeng Nabi piyambak? Kowe iki aja njaluk pangayoman marang aku. Idza ista'anta fasta'in billah. Nek nyuwun pangayoman, nyuwuno pangayoman marang Allah Subhanahu wa taala. Kalau wingi kita sampun maos nggih setunggal hadis. Nggih, bilih para sahabat niku nate dipun ganggu dening sawijining tiang munafik nggih. Terus wonten sahabat ingkang usul ngeten, "Hayya bina naku munastaghitu bi Rasulillah." Ayo awake dhewe padha ngadeg jenggelek njaluk pengayoman kanthi nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngawisi, Kanjeng Nabi melarang, nggih. Innama yustaghatu billah. Yektine istighatsah njaluk pengayoman iku kanthi Allah, aja kanthi aku. Sebab aku menungso lumrah kaya kowe kabeh. Ora iso menehi mantangan, ora iso menehi bebaya. Napa meleh kok meng wujute ngeten iki? Iki entuk anyar neh kula niki. Iki jimat naga gini. Iki naga lanang, niku naga wedok gitu. Niki pun diwariske maturun-turun wit mbahne buyut, mbah kakung, mbah putri nganti tekan anake, nganti tekan putune. Nembe niki wau diwenehke. Nggih. Niki nek kira-kira dicoklek ngeten nggih, ya ora gene-gene lho. Caranya nyoklak pripun, maca japa mantra pripun, mboten nenten japa mantra. Ora sah mboten perlu. Yo niki dip. Lho. Jimat naga gini pun peyok-peyok ngeten iki. Iki naga lenang, niki rada kandel iki. Iki dadi greneng, Mas. Iku mancing ngene. Dikek karek dikek senar, dikek cacing gitu, nggo mancing iwak. Nggih, cimate niki, nggih to. Napa meleh barang-barang ngeten iki, nggih. Para nabi lan rasul niku mboten saged maringi manfaat lan bebaya. Nabi lan rasul dipun utus dening Allah niku mengkuwi gati supaya manungsa niku nyuwun ngibadah namung dumateng Allah. Aja nyuwun marang aku para nabi lan rasul. Aja nyuwun marang para sahabatku, para wali, ning nyuwuna sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang dipun wastani tauhid ingkang murni. Nggih. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wastanibut tauhid. Yakti ingsun wis ngutus marang saben-saben kaum sawijining rasul supaya kaum iku mau manembah namung dumateng Allah. Nyuwun dumateng Allah. Ndonga dumateng Allah. Nyuwun pangayoman dumateng Allah. Njaluk waras, njaluk sugih. Nggih. Njaluk rejeki namung dumateng Allah. Wajtani butahut. Lan supaya kaum iku mau podo melayu ngadoh soko tahut. Tahut niku kathah tafsiranipun. Tahut niku artine jin. Artine iblis. Tauhid niku artine setan. Tauhid niku artine dukun. Tauhid niku sedanten sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala napa jimat, napa kul buntet, napa kathah tauhid niku. Nggih, sing napa niku ngelirwakake manungsa saking pangibadahan dumateng Allah niku dipun wastani tauhid. Awake dhewe niku tresna kalih Kanjeng Nabi. Tandha tresnane pripun? Tandha tresnane kita sedaya dumateng Kanjeng Nabi kanthi cara nindakake syariatipun Kanjeng Nabi. Nindakake sunah-sunahipun Kanjeng Nabi. Piwucale Kanjeng Nabi diamalke ya niku wong sing tresna tenanan. Nggih. Ora kok tresna karo Nabi terus njaluk donga karo Nabi. Ngambungi kuburane Nabi, lemahe kuburan dikantongi degawa mulih dienggo gawe jimat, mboten ngoten niku katresnan. Katresnan dumateng Nabi menika kanthi cara pripun? Nindakake syariatipun Kanjeng Nabi, mula wonten syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kula nekseni Muhammad niku nabi lan utusan paduka ya Allah. Niku mengku wigati sekawan cacahipun. Nek pun nekseni Nabi Muhammad dadi nabi lan utusane Allah, kita sedaya kudu taat dumateng dawuhipun Nabi. Melayu ngadoh saking awisanipun Kanjeng Nabi. Ingkang angga tiga napa? Mitadosi sedanten dawuh-dawuhipun Nabi. Ingkang angga sekawan, Alla yu'badallah illa bimasyara'ah. Mboten nindakake ibadah dumateng Allah kejawi nggunakake syariat ingkang dipun wucalake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan iku jenenge menungsa sing tresna tenanan dumateng Nabi. Hadis salajengipun wa fihi wonten salebetipun sahih Bukhari ugi An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Nggih sampun wong salwangsul kita aturaken bilih Abu Hurairah menika kunyah nggih asmanipun asli Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Asmanipun Abu Hurairah sing asli sing sejati niku Abdurrahman anake Sakhr Ad-Dausi menika saking suku Daus. Riyen nggih piyambakipun Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi niki ugi asring dipun undang kanthi sebutan Abul Aswad Ad-Dausi. Kunyahnya Abu Hurairah itu ada Abul Aswad dan Abu Hurairah. Jadi Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi niku asring diundang Abul Aswad Ad-Dausi nggih, senes Abul Aswad Al-Bayati senes. Sak sampunipun mlebet Islam, gandeng piyambakipun niku asring ngasta kucing, anak kucing ya, anak kucing niku nek cara Jawa napa? Cemeng. Anak kucing jenenge Cemeng, anak cecak jenenge Sawiyah. Anak kebo Budel. Anak sapi Pedet. Anak singa Gogor. Lan sapi turutipun. Abdurrahman bin Sakhr asring ngasta kucing cilik utawa Cemeng. Cemeng niku basa Arabe Hurairah. Mila Kanjeng Nabi ngundang Abdurrahman niki kanthi sebutan Abu Hurairah. Bapake Cemeng. Bapake kucing. Sebab yang mbake pun anggadai raos katresnan ingkang saestu dumateng kucing. Lan Abu Hurairah niki anggadai kekathah kautaman nggih, antawisipun Abu Hurairah niku nate diparingi dening Nabi setunggalipun kantong ajaib nggih. Niku diseni kurma niku. Kurma niku di pendeti kurmane terus niku mboten nate telas. Didahar tiyang kathah niku mboten nate telas. Ngantos mawulan-wulan lho niku. Nggih, niku ambak-ambak do mboten pirsa to. Abu Hurairah niku nggadahi kantong ajaib. Isine kurma niku didahar mboten nenten telasipun. Ngantos kantong kelawu ical mboten wonten ingkang saged nemu. Nek aning sing kandha kantonge ditemu Doraemon ngapusi ini. Ngayawara ngetebus krincing. Lajeng Abu Hurairah menika nggadahi kautaman piyambakipun iki saged ngapalake hadis kanthi cacah ingkang kathah. Mila sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang meriwayatkan hadis cacahe akeh dhewe ngantos 5000 langkung menika mboten sanes kejawi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nggih, mila wong-wong Syiah niku mboten seneng kali Abu Hurairah. Ngantos gawe buku judule Abu Hurairah isine caci maki dumateng Abu Hurairah. Sebab nek Abu Hurairah wis ora dipercaya ateges ribuan hadis Nabi ical. Niku sing dipingini dening tiang-tiang Syiah Rafidhah. Laknatullahi alaihim. Qala Abu Hurairah ngendika, qama Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumeneng hina unzila alaihi nalika piyambakipun dipun paringi wahyu wa anzira asyiratakal aqrabin. E Muhammad, wene ana pepeling marang sanak keluargamu sing paling cerak. Wene ana pepeling marang sanak kerabatmu sing paling cerak. Nggih. Kanjeng Nabi banjur jumeneng faqala. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syara Quraisyin. Wong-wong suku Quraisy. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menika asalipun saking suku Quraisy. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa anzir asyiratakal aqrabin. Lan wene ana pepeling, wene ana piwulang piwucal marang sanak sedulurmu sing cerak. Nggih. Okay. Lajeng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menehi utawi maringi piwucal dumateng suku Quraisy. Ya mbake pun dawuh, ya ma'syara Quraisy, suku Quraisy kabeh wae, sing cilik, sing gedhe, sing wadon, sing lanang, sing enom, sing tuwa. Ini au kalimatan nahwiha utawa tetembungan sing mirip kalih niku, ishtaru anfusakum. Padha slametno awak-awak ira. Nggih, kowe iki padha nyelametno awakmu dhewe-dhewe. Saka pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Kanthi cara napa? Iman dumateng Allah, nggih nindakake ajaran tauhid lan ninggalake awisanipun Allah ingkang arupi tumindak kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran lan sanes-sanesipun. Suku Quraisy kabeh wae. Siro iku padha nyelametno awakmu dhewe-dhewe. Ala la ughni ankum minallahi syai'a, sebab aku ora bisa menehi pitulungan marang sira kabeh ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ora kaya awake dhewe. Lagi dadi anake kiai we asik. Lan dadi anake kiai wis aman. Esuk nek arep nyemplung neraka disaut karo bapakku kiai, mlebu dijak mlebu nyang swarga. Mboten wonten niku. Ora eneng critane kecil dimanja. Nggih, muda foya-foya, tua kaya raya, mati blusuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Etos nasab niku mboten wonten pigunane menapa-menapa. Mila para ulama niku dawuh kulawangsanipun Kanjeng Nabi niku wonten tafsiran cacah kalih. Nggih, keluarga Nabi itu ada dua tafsiran. Sepindah keluarga ingkang khusus, nggih menika tiang-tiang ingkang tasih anggadai kekerabatan kalih Nabi. Ning wonten keluarga Nabi bermakna umum, sinten niku? Sinten kemawon ingkang nderek tindak lampahipun Nabi, ngamalake piwucale Nabi, senadyan dudu keturunane Nabi, ning dheweke iku dadi keluargane Nabi. Dalile pundi? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika, Salman kae kaya termasuk keluargaku. Nabi ngendika ngoten niku. Lajeng dipun sebat wonten setunggal bait syair, alun nabiyhum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin. Laulal alla yakunu illa biqarabatin. Nggih. Menawa keluargane Nabi iku nggih wong sing ngetutake piwulane Kanjeng Nabi. Alun nabi hum atba'u millatihi. Keluargane Nabi iku sing ngetutake piwulange Kanjeng Nabi. Nggih. Menawa keluarga iku ora dianggep kejaba mung krana wonten pertalian darah nggih. La sallal musalli ala tawi abi lahabin. Mesthi wong sing salat iku bakal ndongake kebecikan marang sawijining tauhid ya kuwi Abu Lahab. Sebab Abu Lahab niku ora nggadahi ijik mambu sedulur kalih Nabi. Abu Lahab niku pakne cilik Nabi. Ning dheweke ora kelebu keluargane Nabi, sebab napa mboten ngetutke piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ugi Allah Subhanahu wa taala dawuh. Nggih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Geni dikatonake kanggo dheweke ing wayah esuk lan ing wayah sore. Lan sesuk nalika teka dina kiamat, jlomprongno, blusukno, lebokno Firaun lan keluargane ana sak jroning pasiksan sing gegirisi. Kula taken, keluargane Fir'aun niku sinten? Napa garwane Fir'aun? Senes. Senes garwane Fir'aun, sebab garwane Fir'aun niku mboten mlebu neraka. Garwane Fir'aun dipun lebetaken swarga dening Allah. Ning sinten keluargane Fir'aun? Keluargane Fir'aun menika tiyang-tiyang ingkang nderek piwucalipun, tiyang-tiyang ingkang ngamalake ajaranipun raja Fir'aun. Senadyan dudu anake, senadyan dudu bojone, ning nek manut karo ajarane Fir'aun ateges dheweke napa? Dadi keluarganipun Fir'aun. Dados Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku. Eh suku Quraisy, slametno awakmu kabeh sebab aku ora bisa menehi pitulungan marang sira ana ngarsane Allah. Wa ya Abbasu ibni Abdul Muthalib. Eh Abbas anake Abdul Muthalib, la ugni anka minallahi syai'an. Aku ora bisa menehi pitulungan kanggo sira ana ngarsane Allah. Wa ya Safiyatu ammat Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'an. Eh Safiyah, mbokne cilik Nabi. Mbokne cilik Kanjeng Nabi. Bulike Nabi. La ughni anki minallahi syai'a. Aku ora bisa menehi pitulungan kanggo sira ana ngarsane Allah. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. Eh Fatimah, anake Muhammad. Nabi dawuh dumateng putrinipun piyambak. Eh Fatimah, anakku wedok, salini jalu omarang aku min mali ma syi'ti. Jalu omarang aku bondo sak karepmu tok sing tok jaluk sepiro. La ughni anki minallahi syai'a. Ning sesuk ning akhirat aku ora bisa menehi pitulungan kanggo kowe ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pinangka tandha bukti bilih nabi niku mboten saged menehi manfaat, mboten saged menehi bebaya, mboten saged nulungi putrinipun piyambak. Mboten saged nulungi pakne cilik, mboten saged nulungi bulike. Iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa melih menungso sing dudu nak, sing dudu nabi. Menika hadis sahih nggih. Dipun riwayataken dening Imam Bukhari, menika hadis mapan wonten salebetipun kitab Fathul Bari jilid 8 nggih kaca 4000 nggih 51771. Piwu calengkang saged kapendhet antawisipun setunggal, la yanfa'ul mar'u illa amalahu shalih. Mboten wonten ingkang saged menehi manfaat dumateng sawijining menungsa kejaba amal salehipun piyambak. Mila kula wong salwangsul matur dumateng para jamaah nggih kagem kula priyabadi ugi piyambak. Nalika kita niku ajeng nindakake sawijining amal soleh, napa niku rupa salat, napa niku rupa maos Al-Qur'an, napa niku rupa zikir, ajeng mlebu WC niku abot arep maca bismillah ngoten wae abot. Mang eling-eling. Bilih benjang niku bondo, donya, anak, bojo mboten wonten paedahe napa-napa. Ingkang saged dipun pendhet manfaat lan paedahipun mboten wonten sanes kejawi namung amal soleh. Bismillah. Eh, muga-muga tetembungan bismillah iki dadi jalaran aku mlebu swarga. Wah, aku arep salat qobliyah kok males ya, rasane kok abot ngene ngawak. Eh, tak peksane ragaku iki nindakake salat. Sapa ngerti rong rakaat dina iki sing tak tindak iki dadi jalaran aku mlebu swarga. Ngoten niku, dipun peksa. Nggih. Sebab awake dhewe nek mboten meksa raga niki karepe mono tansah ngajak supaya napa leha-leha ngajak males, ngajak tumindak maksiat, ngajak ngrenengi, ngajak maca Facebook, wegah maca Al-Qur'an. Napa menih niki sampun manjing bulan Ramadan nggih mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, mushafipun Al-Qur'ane sing pun napa lutuk niku kenging nglebu niku enggal-enggal dipun resiki dipun waos melih. Nggih. Sapa ngerti Ramadan benjang niku dados Ramadan ingkang pungkasan, ingkang terakhir. Kita mboten mangertosi kapan dugine pati niku. Dados pindah malih mboten wonten ingkang manpangati tumrape menungsa kejawi namung amal saleh. Tsanian butlanul i'timad 'alan nasab. Batilipun tiang-tiang ingkang ngendel-ndelake nasape. Dupeh dheweke niku ijik. Napa niku nek wong-wong ngarani niku? Trah kusuma rembesing madu. Trah kusuma niku jik keturunane wong ningrat, rembesing madu niku jik deleweranane madu. Nggih. Mboten enten paedahe jenengan dadi wong sing duweni trah kusuma rembesing madu. Nggih, ijik turunane ningrat, getihe rupane biru niku mboten wonten paedahe napa-napa. Wah, aku kan keturunane nabi. Aku lho nggih keturunan nabi Adam. Padha nggih to. Ning keturunane nabi, keturunane wali, keturunane kiai, keturunane ustad, keturunane ningrat niku mboten maedahi napa-napa. Bawang putrine nabi piyambak niku sampun dipun ngendikani dening nabi, ya Fatimah binta Muhammad. Eh Fatimah anakku wedok. Salini min mali masyiti, njalu obandaku sekarepmu kuwi arep njaluk pira. Nggih. La ugni anki minallahi syai'a. Ning sesuk ning akhirat aku ora bisa menehi pitulungan marang kowe. Nggih. Nek kowe ora nindakake ngamal saleh ya bakal cilaka. Mula padha sregep-sregep wae ngamal saleh. Utaminipun wonten wayah-wayah pagebluk Mayangkara kados dinten menika. Fidda fil azab dunal amali saleh. Kangge nolak utawi nampik pasiksanipun Allah kejawi namung amal soleh. Nasab, keturunan ningrat, rahku sumor, besing madu, niku mboten wonten paedahe menapa-menapa, benjang menawi sampun marak sowan wonten ngarsanipun Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u malun wala banun. Ora ana paedahe bondo lan anak-anak. Ilaman atallaha kejaba tumrape wong sing sowan wonten ngarsanipun Allah biqalbin salimin kanthi nggawa ati sing resik. Ati sing resik maknanipun ati ingkang resik saking kapitadosan-kapitadosan syirik. Percaya karo jimat greneng ngenten iki nggih. Napa niku? Basa Jawane nak greneng to nek basa Bantule napa nek jenenge Mas? Nggih. Sing mlengkung dienggo nyantol lambene iwak niku jenenge napa? Tipandan. Eh? Tipandan. Tipandan. Nek mriki jenenge greneng Mas gitu. Utawi kahil gitu. Cek percaya karo jimat greneng. Nggih. Benjang nek tesih nggadahi kapitadosan-kapitadosan klenik lan syirik, bondo, anak, keluarga, pangkat, derajat niku mboten wonten paedahe menapa-menapa. Engkang saged maedahi menika tauhid. Ati ingkang resik saking kapitadosan-kapitadosan kelenik, syirik, bid'ah, khurafat, munkarat, takhayul. Ini kudu diresiki kabeh niku. Nggih. Rabi'an awlan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi la aqaribuh. Menungso ingkang paling anggadai hak pinaringan syafaati Nabi ini kudu dudu keluargane Nabi mboten. Ning menungso sing paling taat paling sregep nindakake dawuh-dawuhipun Nabi. Ada dasar hadis kelawau. Nabi ngatos ngendika marang keluargane, aku ora iso menehi pitulungan karo sira kabeh. Ora iso menehi pitulungan kanggo sira kabeh ana ngarsane Allah nek sira ora nindakake sunah-sunahku. Dawuhe Nabi ngoten niku. Padha awake dhewe nggih ngoten. Nggih. Ingkang pungkasan jawazu su'alir rasul ma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Dipun keparengake nyuwun dumateng nabi wonten saklebetipun perkawis ingkang saguh disembadani dening nabi. Kapan niku? Nalika nabi tasih gesang. Mula nabi wau ngendika dumateng Fatimah, Fatimah njaluk bondoku sak karepmu kowe njaluk pira? Ateges napa nyuwun dumateng nabi niku pareng won syaraté kalih. Perkawis kala wau saged disembadani Kanjeng Nabi angka kalih nyuwune niku nalika Kanjeng Nabi tasih gesang. Nek pun sedo mboten pareng nyuwun dumateng Nabi. Napa melih nyuwun dumateng sak liyane Nabi sing pun mati. Senadyan niku wali, kiai, ustad, habib, mubalek, wong soleh lan sak pituritipun mboten pareng. Kita nyuwune pun namung dumateng Allah. Di keparengake nyuwun marang menungso, ono sak jering perkara-perkara sing iso disembadani menungso. Aku njaluk, njaluk apa? Kendi. Oh, kena. Aku njaluk marang kowe, njaluk apa? Waras. Mboten pareng, iku jenenge syirik. Sebab menungso mboten saged maringi waras. Aku njaluk marang kowe, apa? Pariku subur, mboten saged. Ning nek njaluk rabok saged mboten? Saged. Ning nek dirabokne napa mesti subur? Tanduran kula niku alpukat niku rin 30 kula raboki kula cori niku kelenger kabeh sing urip niku ming sekawan liyane bablas tapis tumpes tanpa sisa dadi sing marake subur niku senes rabok sinten Allah Subhanahu wa taala mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Wonten kalau dengan dalu punika sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pitakenan ingkang sampun lumebet. Saya akhwat usia 22 tahun. Apakah termasuk anak yang durhaka ketika orang tua sudah menyuruh menikah tetapi putrinya belum siap karena belum bisa membagi waktu antara kuliah umum, belajar agama dan bekerja. Wah. Nggih nek pun menikah pun mboten sah nyambut damel ke sing nyambut damel garwane kakung. Nggih. Lah mengke kuliahe pripun? Nggih menikah engko nek bar mulih kuliah gitu. Ngoten iki kok repot gitu. Ah nek prei gek nikah ngene iku nek pun nikah gek mengke saged kuliah melih. Terus mboten bertentangan nggih. Niku sae. Nggih, niku pituturipun tiyang sepuh ingkang sae. Masalah membagi waktu niku masalah teknis niku kantun mengke diatur sebab kathah sederek sanesipun kuliah sina, nikah nalika kuliah niku kathah dados nalika tiyang sepuh sampun dawuh nggih prayogi dipun tindakake napa melih dawuhipun menika perkawis ingkang sae nggih. Nabi niku ngantos ngendika nek isa ana wong lanang nembung wong wadon, wong lanang sing soleh nembung wong wadon dirabeni kuwi ora kena di rende-rende. Enggal dicepetake napa melih niki sampun 22 tahun. Nggih, enggal-enggal kemawon. Nggih, niki ten kampus jalanan kathah jagone niki. Wallahu taala alam bissawab. Kalau tidak salah ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum qiyamul lail melakukan sholat ringan. Yang dimaksud sholat ringan itu sholat yang bagaimana? Nggih menika wawasanipun cekak lan aos. Pinangka pemanasan. Ananging sholat kalawau niku dipun tindakaken piyambak-piyambak. Nabi dereng nate nindakaken sholat nggih pembuka sholat malam niku dipun tindakaken kanthi berjamaah napa melih dipun dadosaken pakulinan. Kula nate nyuwun fatwa dumateng Syekh Fathi Asy-Syami wonten negari Syam mereka babakan perkawis niki nggih niku wonten hadisipun ananging tata cara nggih nindakake salat kalawau kedah jumbuh kalih tata cara ingkang dipun tindakake Nabi. Salatipun kados salat biasa maos suratul Fatihah lajeng maos surat ingkang pendek utawi ayat ingkang cekak aos mboten panjang-panjang. Sebab mbok menawi piyambake pun wungu saking sare ten wayah dalu jam kalih dalu niku tesih kriyip-kriyip. Nggih. Tesih loading, pirsa loading. Mubeng-mubeng niku lho, wer-wer-wer-wer-wer sinyale niku dereng genep. Nek langsung rakaat pertama langsung mau surat Al-Baqarah mengki iso glundung sak tengahe salat mengki. Mila kudu pemanasan langkung rumiyin nindakake salat ingkang waosanipun cekak lan aos. Dipun tindakaken piyambak piyam piyamba wallahu taala alam bissawab. Di masjid kami kenapa ya ada beberapa ustaz lulusan timur tengah tapi kok ustaz tersebut masih mengamalkan amalan bid'ah nggih seperti zikir berjamaah dan lain sebagainya. Lah timur tengah nggih Abu Jahal niku nggih timur tengah lho nggih mboten Raja Pirngon niku nggih timur tengah nggih. Raja Pirngon itu timur tengah lho. Ini Namrud, ini Abu Jahal, Abu Lahab, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong-wong sing ngracethon itu nggih kathah saking timur tengah. Dados ingkang saking timur tengah menika mboten dados jaminan mutu. Nggih. Om nek Timur Tengah terus jaminan mutu, nek mboten. Nggih. Anange ingkang dipun dadosaken patokan menika nggih tauhid lan sunnah. Sauger menungsa menika senadyan mboten lulusan Timur Tengah. Nggih. Enten rencang kula niku lulusan Pakistan niku. Pakistan Wetan gitu. Wonten saking Turki turunan kidul. Iku senadyan mboten lulusan saking Timur Tengah, sauger piyambake pun nderek. Nggih, tindak lampahipun Kanjeng Nabi nggih tunduk lan patuh dumanteng ayat lan hadis, jumbuh kalian piwucalipun para sahabat nggih piyambakipun menika pantes tinulodo. Ananging senadyan piyambakipun ustad lulusan Timur Tengah, nggih nak nalisir saking piwucalipun para sahabat dipun waosaken ayat dipun waosaken hadis niku malah gemblong kumalungkung ngendel-ndelke ngelmune niku mboten wonten paedahipun menapa-menapa. Pramila saking menika kita sedaya pinangka umatipun Nabi kedah asring ngamalake donga. Nggih. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'u jimate putul. Potol. Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo mugi paduka paring pituduh mergi ingkang lurus, mergi ingkang bener. Warzuqna tiba ahlan mugi paduka paring kegiatan dumateng kula ngetutke barang bener kala wau. Sebab kathah ngerti barang bener ning mboten kuat ngetutke. Krana hawa nepsu, krana pekewoh kaya dene Abu Thalib. Abu Thalib niku nggih Timur Tengah. Ngerti barang bener ning mboten dipun tindakaken mergo pekewoh. Bismillah. Wa arinal batila batila lan mugi patiko nutuhake perkara sing batil niku batil warzuqnat stinabah lan mugi paduka maringi kekuatan supados kula saged ninggalake kebatilan kala wau. Wallahu taala alam. Dengan cara yang bagaimana kita mengajak suami untuk salat malam nggih diajak ngoten mawon. Pak netole, ane ngapa mbok ne genduk? Iki supaya wengi, ayo ne enggal-enggal nindakake sholat tahajud. Awegah ngantuk. Gimpun. Jenengan sholat piyambak. Sesuk, dijak meleh. Sinambi jenengan sholat didongake. Supados garwanipun kakung kerso nindakake sholat tahajud. Nonton niku. Pak netole, ane ngapa mbok ne genduk? Ayo golek pepadang, golek sangu mati. Supaya sesuk nek awake dhewe mati di jembarake kubure digawe padang jagate dening Allah Subhanahu wa taala kanthi cara nindakake salat wengi. Ngoten niku. Lah kowe kok ajak-ajak salat bengi iki ngopo? Sebab aku tresna karo kowe Pak Netole, ora ming ning alam donya ning muga-muga awake dhewe iso dadi wong bebojoan nganti tekane akhir akhirat. Makempal manunggal dados setunggal wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang langgeng. Masalah hasil menika terserah Allah. Mboten pareng awake dhewe memaksakan diri. Innaka la tahdi man ahbabta. Yakti sira iku ora bisa menehi hidayah marang wong sing tok tresnani. Walakinallaha yahdi may yasha. Anange Allah menehi pitutuh marang wong sing dikersakake dening Allah. Dadi nyuwun hidayah dumateng Allah. Mangsuwun ki hidayah dumateng Allah kagem garwa panjenengan. Nggih, mila hidayah niku wonten kalih. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ajak-ajak dakwah, nasihat, pitutur, ndongake lan sak piturutipun. Hidayatul taufik sing gawe dheweke gelem tangian niku Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe namung wenang usaha, hasilnya menika gumantung wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan boten pareng nggege mangsa gelak wanci napa melih gelak pati mboten pareng. Wah, gandeng bojoku tak jak salat wengi ra gelem aku luwih becik mati wae. Mboten pareng niku wong weng melih niku. Kiat-kiat agar terhindar dari sifat ujub. Terkadang ada bisikan untuk ujub. Misal dalam perkara duniawi, namun hati ingin menolak bisikan tersebut. Namun perasaan ujub itu terkadang muncul. Bagaimana mengatasi? Ujub muncul niku normal, sing penting ampun dilairke, cukup ning jero ati wae. Mboten napa-napa. Nggih, ampun dilahirke. Nek pun ngerti oh iki ujub ya gek mandek. Ya kuwi sepindah. Setunggal nggih. Angka kalih wong sing ujub nggih, gemblungku malungkung adigang adigung adiguna ngendel-ndelke sugihe, ngendel-ndelke bagus lan gantenge, ngendel-ndelke ayune, ngendel-ndelke pintere, ngendelke napa mleh? Ngendel-ndelke lemune, enten lho wong lemu gleleng niku. Enten mboten, alah kowe iki rak guru. Sudah kurus, ndak punya daging, ndak punya apa-apa. Lho rak gleleng to niku. Niku jenenge ngendel-ndelke lemune, mboten pareng niku. Nggih. Niku jenengan kedah sadar, wong ki nek seneng pamer digedhingi menungso lho. Lho, awake dhewe niku nek pamer niku ora kepengin supaya awake dhewe ditresnani wong ngoten to nggih. Aku ki pinter lho supaya wong ki gumun karo awake dhewe terus seneng karo awake dhewe. Ora ngoten to nggih. Ning janjane nek awake dhewe seneng pamer niku malah digedhingi wong. Jenengan mboten pitados mang nonton wong sing seneng pamer kan jenengan seneng apa malah mluko? Kula piyambak nek enten wong pamer niku ya malah ora penak rasane, nggih. Dadi wong sing seneng pamer niku mboten ditresnani menungso. Sebab at-takabur wal kibr menika sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah niku pamer pantes, Allah niku sing nyipta jagat sak isine. Nek awake dhewe pamer niku lha arep digawe pamer apa? Nggih. Urip, menungso liyane ya do urip kok. Nyawa niku mung gaduhan. Bondo, bondo niku mung silian. Titipan bondo niku. Pangkat, pangkat niku mung sampiran. Nyawa mung gaduhan, bondo mung titipan, pangkat mung sampiran. Nuwun sewu apa nek wong sugih blegedhu wong pinter iki nuwun sewu nek nigan terus dadi kaya emas niku. Mboten to nggih? Ya rupane ya grup padha karo kancane ngono kuwi. Nggih, mila mboten usah adigang adigung adiguna ingkang angka 3 asring-asring maos dalil saking Al-Qur'an, dalil saking hadis ingkang nyacat ngawisi tumindak takabur kala wong. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngawisi niku. Nggih. Wala tamshi fil ardi maraha. Sira iku aja lumaku ana sak nduwure jagat kanthi gumedhe, kanthi ujub, kanthi gemblung, ngleleng. Ngendel-ndelke bandane pintere sugihe ganteng lan bagusi enome niku mboten pareng. Nggih. Wonten hadis Nabi dawuh, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. La yadkhulul janna, ora bakal mlebu swarga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah, sing nggon atine iku ana perasaan gemblung, takabur senadyan gedene mung sak dzarrah. Nggih, cilik ning rasa sombong. Gemblungku malungkung senadan cilik piyambake pun mboten badhe dipun lebetaken dening Allah wonten sak lebetipun swarga. Na'udzubillahi min dzalik. Ingkang angka sekawan nggih niku wau maos nggih tundha mburine cariyasipun tiyang-tiyang ingkang asring gemblungku malungkung entek-entekane penguripe pripun. Rata-rata niku asring cilakane dan niku dipun dadosaken kaca benggala supados kita sedaya niki mboten ngetutake dalan ingkang awon kala wau. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ndi to? Mau kok sithik kok saiki dadi akeh. Saking Abdus Salam asal Klaten Hadi Ningrat. Nggih, kula saking Bayat Hadi Ningrat. Babakan guna-guna dukun niki titipane rencang. Napa saged tiyang niku wuto amargi diguna-guna? Saged. Sebab rencang kula niku wuto tiba-tiba utawi dumadaan. Kawatire niku nalikane disantet amargi asring griyane kelebon ula. Tiange sik wuto niku nggih gelisah, krasa kelilipen terus lan dokter sanjang niku wuto saged ningali malih tapi namingo kemungkinan kecil. Nggih saged. Santet niku saged damel wuto. Saged damel gerah kados ingkang dipun ngendikaken ingkang dipun serat dening Syekh Shalih Al Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid. Niki kula kalih nyambi maca jimat nggih. Saged ndadosaken gerah, ngicali akal, ndadosaken edan nggih. saged mejai, saged napa misahake antawisipun tiyang bebojoan. Iku santet. Sihir. Lan niku napa piyambake pun wuto karena sihir nggih mboten ngertos, niku kedah dipun takeni langkung rumiyin sebab tiyang ingkang kenging gangguan sihir niku wonten ciri-cirinipun. Nggih asring ngipi elek, nggih asring ngipi wonten sak tengahe kuburan, asring ngipi ketemu kalih ula, asring ngipi ketemu kalih makhluk sing aneh. Nek dhuwur-dhuwur banget, nek cendhek-cendhek banget. Asring ngipi ketemu karo wong-wong sing pun mati, asring ngipi ceblok saking papan ingkang dhuwur ngene. Ngipi ceblok numpak napa iku? Roller coaster. Sepur sing ngeter-ngeter niku lho, numpak nyeblok. Wah! Ora tekan-tekan, bareng tangi jebule ming turu, gitu. Jebule ming ngipi. Lajeng asring piyambake pun nalika wayah sadar ngeten niki sering mendengar bisikan-bisikan. Ten kuping ini ku. Nggih, kadang-kadang nyeluk jenenge, nek dheweke bejo celuki, "Beja! Beja!" Ngoten niku. Sering mendengar bisikan-bisikan. Terus sering iruh bayangan-bayangan sing liwat. Kathah niku ciri-cirinipun tiyang ingkang kenging gangguan sihir kala wau. Ewon dinine wutane niku dumadakan mboten sagedipun pesthekke nak niku kenging gangguan sihir napa mboten. Mangke saged dipun pakenaken dumateng ustaz ingkang anggadai keahlian khusus babagan perkawis menika wallahu taala alam. Saking Riki Wonogiri sukses. Waduh, nganggo sukses barang. Bagaimana sikap kita sebagai anak ketika orang tua meminta dana untuk biaya tahlilan kakak saya yang sudah meninggal? Sikap menolak seperti apa yang harus saya lakukan? Kedah nanu nggih. Pinter angon mongso. Nggih. Jenengan sadurunge nyewu niku kedah asring nyaosi dumateng tiyang sepuh. Kagem tukon uos, kagem tukon rasuan, kabetan saben dintenipun, pokoknya kudu los, gak rewel blas, ngendikane Pak Eko Surabaya niku. Pokoknya nek nyaosi rejeki, nyaosi arto dumateng tiang sepuh, los gak rewel blas. Menehi hadiah jor-joran. Nah mungkin nek pasnya pun jenengan dijalui, nuwun sewu bapak, nuwun sewu ibu, niki ritual miturut kapitadosan kula mboten wonten dalilipun saking Al-Qur'an. Mboten ateges kula niku mboten purun nyaosi, mboten ateges kula mboten tresna, mboten ateges kula mboten ngabekti. Nyatanipun kala wingi kula asring nyaosi dumateng bapak lan ibu, mboten eman, mboten petung. Ewon dene sakniki saestu kula mboten saged. Benjang wulan ngajeng, benjang minggu ingkang badhe dateng, insya Allah kula caosi kagem kabetahan sanesipun. Ning nek kagem setunggal niki nyuwun pangapunten saestu. Kula mboten saged ngoten niku. Lah sakjeke awake dhewe ra tau nyaosi tiyang sepuh, pisan-pisan dijaluki nyewu ra gelem. Ha. Ya sumbarin entek amek kurang golek. Anak ora ngerti karo wong tua, ngerti yang ngono mbiyen tak pites wae nalika lahir ngoten nggih. Dados kekurangane awake dhewe niku kedah ditutupi kanthi kesaenan-kesaenan sanesipun sing mboten diawisi dening Allah. Nggih? Ngoten niku. Dadi kudu visioner dadi anak niku. Pokoke sadurunge nyewu dicaosi oleh-oleh sing kathah, caosi arta sing kathah. Nah, sesuk nek pas tekan nyewu, nembe nyuwun pangapunten. Lah ngapunten apa wong rong bodho kok nyuwun pangapunten. Nggih, ngendika sing sae. Sebab kalih tiang sepun itu wontenipun namung sabar kalian sabar. Sabar itu gampang. Dingendika aja lo ya. Ning sing ngelakon ini ku angel. Uang sing jenenge sabar ini ku urung karuan iso. Sabar. Saya Wahyu Dono Mulyo. Ten meriki niku nek empun rabi. Lek tiyang sampun rabi niku luwih mentingake bojone riyin tinimbang tiyang sepae. Kados pripun ngoten niku? Niku duraka. Duraka. Nggih. Sakniki jasane bojo kare bojo niku napa? Dibandingke jasane simbok. Nggih. Enten mboten tilas bojo? Kula tekan lho niki. Tilas bojo wonten mboten? Wonten, kathah lho tilas bojo niku. Nggih. Neng nek tilas simbo, enten boten tilas simbo. Tilas bapak, enten boten. Boten enten. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Malah-malah nalika kula tasih alit rumiyin, nalika era orde baru, iku dingendikake kasih ibu sepanjang masa tak terhingga bagaikan surya menyinari dunia. Mboten niku riyin. Wucalane bu guru kula nalika tasih alit nalika era orde baru. Niku mboten 100%, mboten 100% bener. Ning kathah bener ya tinimbang klerune. Nggih. Wong tua sampun nglairake awake dhewe. Nggih, cilik digedhekke, ngelih didulang, ngelak diombeni, ngompol pipis nelek diresiki, diwawiki, didusi. Nggih, digolekke sandang, papan, pangan, dipinterake, didaftarke sekolah, diwulang ngaji lan sak piturutipun bareng gedhe ming arep ngaboti bojo. Jur bojo meneh apa karo awake dhewe dibandingke tiyang sepuh niku nggih. Iki tumrapipun tiyang kakung nggih. Ning nek tumrapipun tiyang setri nggih dheweke niku luwih manut dumanteng garwanipun kakung tinimbang tiyang sepuhipun. Ning sing kakung niki nggih mboten pareng ajak-ajak bojone wedok tumindak duraka dumanteng tiyang sepuhipun. Nggih, kedah dirubah niku cara berpikir ngoten niku. Nggih, kedah ngaji melih supados kebiasaan ingkang sampun lumampah niku saged dipun kikis, saged dipun icali sekedhik mboko sekedhik. Wallahu taala alam. Bolehkah wanita yang sedang haid memandikan jenazah? Kula piyambak dereng mangertosi wontenipun dalil ingkang ngawisi. Nggih, piantun setri memandikan jenazah. Sauger sing didusi niku nggih jenazah ingkang setri. Nggih. Parang piantun setri ngedusi jenazah kakung, nek jenazah ini ku garwane piyambak. Nek senes garwane mboten parang. Jenazah setri sing ngedusi kedah piantun setri. Jenazah kakung sing ngedusi kedah piantun kakung. Kejawi suami istri. Nge? Bojo lanang, pakne tole, kena ngedusi mbokne genduk. Mbokne genduk, kena ngedusi pakne tole. Nabi kiambak, nalika putri ini pun sedo, mboten ngedusi putri ini. Anak wedok nabi-nabi mboten ngedusi. Ning nabi ndawuhaken dumateng sahabat ingkang setri, supados ngedusi putri ini pun ingkang sedo. Senadian iku ibu e. Senadian iku anak e. Mboten pak, mboten pareng. Wallahu ta'ala alam. Saya Joko dari Bekasi mau tanya bagaimana hukumnya menggunakan gelar haji. Haji Joko ngoten nggih. Menawi gelar haji kalau mboten andadosake awake dhewe niku dadi menungsa sing gemblung kumalungkung, adigang adigung adiguna nggih. Setunggal angka kalih nek mboten dipun sebut niku kathah wong sing ora ngerti. Nuwun sewu, kula niki ajeng madosi dalemipun Pak Joko. Joko sinten nggih? Joko Haji. Oh, Haji Joko mriko niku pareng, Pak. Nggih. Sebab nek ora nganggo haji engko wong padha ora ngerti niku mboten apa-apa. Ning nek siji nganggo gelar haji niati ajeng ujub, nggih pamer, gemblung kumalungkung, nggih dupeh wis haji ping 10 gelare hane ya tulis ping 10. Joko. Kok mboten pareng. Napa meneh nek cukup disebut Joko wong sampun ngertos niku luwih becik mboten digunakake gelar haji kala wau. Nggih. Sebab mungkin nek nganggo gelar haji mboten enten kebutuhane, nganggo gelar haji engko gek wong do nganggo gelar umroh. Nggih. Haji Joko, umroh Eko. Napa meneh? Sebab haji niku umrah niku ora ibadah nggih, padha kalih salat. Jenengan nindakake salat terus nganggo gelar salat ngoten. Salat sin fulan ngoten apa ngoten. Zakat fulan apa ngoten nggih. Niku aneh nggih. Ananging nalika gelar kala wau dipun sebatake pinangka kanggo tetenger nek ora disebut kuwi wong padha ora ngerti, terus awake dhewe niku aman saking rasa nggih pamer kala wau insyaallah menika dipun keparengaken. Kula niki dados kemutan nembe kemawon nggih. Ustaz Iqbal Gunawan niku nyerat disertasi doktoran niku judulipun Kiai Haji. Nggih. Kiai Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari wa ara'uhu li'tiqadiyah ardun wa naqd. Lan sampun lulus nggih. Ya mbakipun nampi gelar doktoral, gelar internasional saking Universitas Islam Madinah. Mugi-mugi ngelmu lan pengalamanipun menika saged manpangati kagem Islam lan kaum muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya keluar dari perusahaan rokok. Wah, apa ini? Saya masih membawa ATK kantor. Sebaiknya dikembalikan atau dihancurkan? Kalau dikembalikan apakah termasuk tolong menolong dalam maksiat? Nggih niku AKT riyen pertama nopo nek pun dipasrahke jenengan nggih mboten usah dibalekke. Ning nek AKT riyen sepindah niku statusi fasilitas kantor yang dipinjamkan nggih kudu dibalekke. Ning nek dihancurkan menika mboten pareng. Nek pun diparingke kalih panjenengan nggih dimanfaatke mboten pareng dihancurkan. Nek dihancurkan mengke malah nopo idhaatul amwal. Niku malah guak bondo niku mboten pareng hukumipun. Membuang harta dan rezeki saking Allah menikah hukumipun haram. Terus dipuntahkan-akan langkung rumiyin, ATK niki statusnya pripun rin. Disilih, kan? Apa dengan ngepek? Nek dengan ngepek, nggih pun dipek digunake. Ini nggak disilih, nggih dipun wangsulakan malih. Wallahu ta'ala alam. Orang yang sudah meninggal tidak boleh disebut almarhum. Sebenarnya apa artinya almarhum? Almarhum niku maknane pun tiyang ingkang dipun rahmati dening Allah. Nggih sesebutan almarhum menika mboten dipun keparengake menawi kita sedaya anggadai kapitadosan wong niki mesti dirahmati dening Allah, wong iki mesti ahlul jannah, ahli swarga. Niku sing mboten pareng. Sebab menungso niku mlebu swarga napa mlebu neraka niku rak perkara gaib. Mboten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah. Mbok saleh kaya ngapa? Mbok haji pun ping sewidak nalika sedo mboten pareng awake dhewe mestreke si fulan ki mesti mlebu swarga kanthi dipun sebut almarhum wong sing dirahmati dening Allah ditresnani dening Allah ateges dheweke mlebu swarga mesti dheweke sebab dheweke iku ustad sing soleh sregep salat sregep haji sregep sedekah akhlakipun sae mesti mlebu mboten pareng mestreke niku mboten pareng. Sementara ugi mestake mlebu neraka menika ugi mboten pareng. Nggih. Si fulan ahlun nar menika mboten pareng. Dheweke mesti mlebu neraka, mboten dipun keparengake. Ananging Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wonten salah sawijining fatwa, piyambakipun ngendika nalika tetembungan almarhum kalawau niate mboten mestake si fulan iku mlebu swarga menika dipun keparengaken sami maknanipun kalian tetembungan rahimahullah mugi-mugi Allah paring rahmat kagem piyambakipun ning nek niate mestake si fulan mesti dirahmati dening Allah menika ingkang dipun awisi ananging nalika tetembungan almarhum kalawau niate mboten mestake miturut fatwanipun Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menika dipun keparengaken. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seseorang yang diuji sakit berkepanjangan bagaimana cara untuk selalu bersyukur? Ngemut-emut nikmatipun Allah sanesipun. Nggih. Kadangkala rezeki niku mboten rupa sehat. Nalika kita sedaya pinaringan gerah niku terus dados asring emut dumateng Allah, nalika gerah niku dados asring donga, nalika gerah niku terus dados asring zikir, berarti niku rezekine awake dhewe. Sebab mboten sedanten menungsa dipun paringi enteng nindakake donga. Mboten sedanten menungsa dipun paringi enteng nindakake napa? Zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita niki diparingi gerah supaya leren anggone tumindak maksiat. Nggih, nek sehat gembleleng. Nggih, seneng grenengi tanggane. Nggih, lan sak pituritipun melampah wonten papan-papan kemaksiatan. Nggih. Mangke insyaallah saged dipun pirsani ugi nggih video pendek saking Ngangsu Kawruh. Sami pitakonan ingkang sampun. Nanti dipun aturaken wonten mriki wonten jamaah Ngangsu Kawruh ingkang ngendika bilih astanipun menika tugel setunggal. Nggih. Asing piyambake pun nyuwun dipun napa nggih dipun paringi napa nggih niki pinangka bebungah supaya tetap bungah, supaya tetap optimis, supaya tetap semangat nggih ngelampahi panggesangan ingkang tasih wonten. Nggih. Panggesangan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken kagem kita sedaya niki pinangka rahmat. Peparingipun Allah ingkang minulya. Mboten pareng dipun regeti kanthi rasa getun marang kahanan ingkang sampun lumampah utawi rasa ajrih dumateng perkara-perkara ingkang dereng kalampahan. Nek cara Indonesiane setiap hari dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Allah. Jangan engkau kotori dengan penyesalan masa lalu atau rasa takut terhadap masa depan. Tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ngelampahi panggesangan ingkang tasih wonten niki lan mboten perlu nggelak wanci nggege mangsa nggelak pati kesusu selak pengin mati. Mbok menawa sing sedina sesuk niku uripe sing tesih sedina di detik-detik terakhir itulah kita akan diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh yang menjadi sebab kita masuk surga. Awak dhewe mboten ngerti. Nggih. Mila dipun syukuri terus. Lan tansah mirsani ningali tiang-tiang ingkang gesangipun ingkang gerahipun luwih parah tinimbang awake dhewe. Nggih. Tasih kathah tiang-tiang ingkang penandangipun menika langkung gegirisi tinimbang penandang ingkang kita sami raosaken. Awake dhewe lara napa niki? Lara jantung. Niku wonten sing gerah napa nggih? Leukemia. Kedah cuci darah saben minggu niku. Kedah cuci darah setiap dua hari sekali, setiap satu hari sekali, lan sak piturutipun. Sing leukemia matur nuwun, masih bisa beraktivitas. Wonten sederek kula sing gesang niku pun mboten saged napa-napa. Nggih, sing saged obah ming kantun mustakanipun. Wonten lho mboten niku. Sing saged mustakanipun tesih saged geleng-geleng, tesih sadar, tesih zikir, tesih saged maos, alhamdulillah. Wonten sederek kula koma telung sasi dereng tangi saking komanipun. Nggih, tansah mirsani ningali tiyang ingkang penandangipun langkung awrat tinimbang musibah ingkang kita sami alami. Mekaten lan semanten mbok menawi ingkang saged kita aturaken. Mugi-mugi saged beto manfaat kagem kula pribadi lan para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranan ing penggalih. Kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.